Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita telah membahas sedekah-sedekah atau infak-infak yang akan sirna pahalanya, artinya tidak dinilai pahala, tidak dinilai ganjaran, akan hangus pahalanya, yaitu kemarin pertama infak atau sedekah yang dalam bersedekah itu diikuti dengan mengungkit-ungkit. Ya, jadi sudah bersedekah, kemudian dalam waktu yang berjalan diungkit-ungkit, maka pahala yang sudah diberikan kepadanya karena sedekah tadi itu hilang karena diungkit-ungkit tersebut. Kemudian yang kedua, pada ayat ke-264 kemarin kita juga sudah membahas bahwa sedekah yang musnah adalah sedekah yang diikuti dengan mencela. Jadi bersedekah tapi dengan mencelanya, mencela orang yang disedekahi tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah yang diikuti dengan riya, diikuti dengan pamer, tidak karena Allah tapi diikuti dengan pamer. Dan yang keempat, kemarin kita sudah membahas sedekah yang dalam bersedekah itu dilakukan oleh dari kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Jadi sedekahnya dari kalangan orang-orang kafir itu tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, empat hal tersebut yang menjadikan sedekah seseorang itu tidak diganjar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih kaitannya dengan itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang terkenal di Arba'in Nawawi, pada hadis yang pertama itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, dan Allah akan, dan tiap-tiap, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap perkara itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Nah, kalau hadis itu kemudian kita gabungkan atau kita hubungkan dengan sedekah, ada mungkin sebagian muslimin yang melakukan sedekah itu, misalnya saya kepengen sedekah uang 10 ribu agar mendapatkan uang 1 juta, misalnya begitu ya. Ada, saya kepengen punya mobil, caranya saya bersedekah motor. Nah, saya kepengen punya rumah, saya bersedekah sejumlah uang sekian gitu nggih. Nah, ketika seseorang tersebut niatannya dalam sedekah itu untuk itu bisa, artinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatannya tadi. Tapi permasalahannya, jangan-jangan dengan niatan seperti itu justru nanti di akhirat itu tidak ada nilainya atau tidak diganjar karena tadi ya, karena dia niatan sedekah itu, dia niatan sedekah itu untuk mendapatkan kemuliaan atau keuntungan dunia. Maka kalau saran para ulama, hendaknya kita sedekah itu, sudah pokoknya kita sedekah, pahalanya meminta kepada Allah, tergantung Allah itu akan ngasih pahala kepada kita itu dalam bentuk apa, itu terserah kepada Allah. Bisa diberikan di dunia, bisa diberikan di akhirat, atau bisa diberikan di dunia dan di akhirat. Jadi tergantung kita menyerahkan balasannya itu kepada Allah semata. Maka ada ulama mengatakan, kalau kita ini beramal, kemudian kok langsung dikes pahalanya di dunia, maka justru itu kita itu harus punya kekhawatiran. Jangan-jangan nanti di akhirat itu tidak dinilai, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-265 dari surat Al-Baqarah ini. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل dan perumpamaan. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka. Amwal jamak dari malun, harta. Ibtigha'a, untuk mengharap atau mencari, ibtigha'a mencari, marbotillah, keridhaan Allah. Wa tasbitan, dan meneguhkan. Wa tasbitan, dan meneguhkan. Min anfusihim, dari diri-diri mereka. Kamatsali, sebagaimana permisalan jannatin, kebun. Kamatsali jannatin, sebagaimana permisalan kebun, birobawatin, di robawah. Robawah itu bukit atau dataran tinggi. Asabaha, yang menimpanya atau mengenainya. Ya, ini kembali pada Rabu'ah tadi. Wabilun, hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha, lalu mendatangkan ukulaha, buah-buahannya. Di'fain, berlipat ganda. Di'fain, berlipat ganda. Fa'illam, maka jika tidak. Fa'in, maka jika lam tidak. Yusibaha, mengenainya. Mengenai kebun yang di dataran tinggi tadi. Wabilun, hujan lebat. Fatalun, maka hujan gerimis pun itu cukup bisa menumbuhkannya. Hujan yang sedikit pun itu bisa menumbuhkannya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa yang kalian lakukan basirun maha melihat. Yeh, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kemarin kita membahas tentang sedekah yang tidak diterima, nah sekarang kita 265 ini adalah sedekah yang diganjar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, hartanya dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Di sini artinya dia dalam bersedekah itu ikhlas ya, mengharap pahala dari Allah. Tidak butuh pujian, tidak butuh sanjungan. Sedekahnya bukan dalam rangka jago lurah, bukan dalam rangka jago RT, bukan dalam rangka jago nggih, dalam rangka jago apa? Misalnya ning kampus napa niku? Ketua senat apa BEM nggih. Nah. Tapi mengharap pahala dari Allah. Mengharap pahala dari Allah itu bisa dimaknai juga nanti di dalam surat Al-Hijr itu kita beramal itu dalam rangka takut dengan ancaman Allah. Itu diperbolehkan ya. Jadi dalam surat Al-Hijr itu wa yakhafuna su'al azab, dan mereka takut dengan buruknya siksa. Jadi kita beramal karena takut neraka itu boleh. Loh, berarti bukan karena Allah nih itu. Jadi bukan karena Allah itu. Nah, tidak. Karena neraka itu adalah ancaman dari Allah taala. Jadi tetap itu dihitung sebagai kita ini lillah. Begitu juga kita beramal kepengin masuk surga, itu diperbolehkan. Karena surga itu merupakan janji dari Allah taala. Ini ya. Beda kalau kita beramal kepengin agar naik pangkat atau kene untuk moro tuwa, nah ini beda, ini. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah, menginfakkan hartanya dalam rangka mengharap keridhaan Allah, wa tasbitan, dan meneguhkan pada hati-hati mereka, meneguhkan di sini maksudnya adalah meyakini bahwa Allah itu akan membalasnya. Ya. Diyakin bahwa Allah itu akan membalasnya dengan amalan itu. Dan dia memang berharap balasan dari Allah Ta'ala saja. Maka di sini digambarkan oleh Allah, kamatsali jannatin birobawatin. Sebagaimana perumpamaan kebun, yang kebun itu di dataran tinggi. Misalnya di Tawangmang sana. Atau di Kopeng sana. Okay. Atau di mana lagi? Okay, dataran tinggi. Kaliurang, Dieng. Nah itu biasanya kalau kebun-kebun di tempat-tempat kayak gitu itu subur apa gersang? Ya, biasanya subur. Okay. Walaupun tidak kena hujan pun itu masih ijo royo-royo. Nah. Jadi kebun yang sudah subur sedemikian itu asabaha wabilun, mengenai pada kebun itu wabilun, hujan lebat. Wah, ini tambah menyuburkan lagi. Tambah menyenangkan lagi. Lah kemudian fa'atat ukulaha di'fain, maka dengan disiram air hujan yang lebat tadi, maka mendatangkan buah-buahan yang berlipat ganda. Buah-buahan yang banyak. Nah, ini kita sedekah. Ketika kita mengharap pahala dari Allah, maka itu nanti pahalanya itu seperti kebun tadi, berlipat ganda. Kalau pada 261 kemarin kan, ambatat sabasana bila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah. Akan tumbuh dari satu biji itu menjadi 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. Jadi 7 kali 100, 700 kali. Kita sedekah dengan ikhlas, maka akan dilipat gandakan 700 kali. Itu pun masih Allah berjanji, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lagi pada orang yang dia Allah kehendaki. Sehingga dalam perkara itu Abu Hurairah sampai menyampaikan Allah bisa melipat gandakan sampai 2 juta kali lipat. Nah, di sedekah 10.000 dilipat gandakan 2 juta kali lipat. Nah, ini menghitung duit pinten niku. Nggih. Ya. Ini pahala untuk yang bersedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang sedekah itu tidak akan bangkrut. Sehingga Nabi sendiri mengatakan la yang kusul mal minas sodakoh bal yazid bal yazid bal yazid. Harta itu tidak akan berkurang disebabkan sodakoh, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Kalau ada orang yang menggambarkan orang sodakoh niku kaya wong nyukur brengos. Brengos niku saat niki dicukur seminggu melih tukul, tambah ganteng, tambah bagus gitu nggih. Ning yen brengos 10 tahun ra dicukur, wah niku digo sarang tumo malah gitu nggih. Ya, kemudian kita sedekah itu koyo kita ke belakang itu nggih. Buang hajat itu kan ra tau diulati, digelani to nggih. Ngono nggih. Bar makplung, waduh. Iki mau tak cemplung iki ngopo ya? Mane-mane. Kan tidak toh nggih. Bahkan kita ngulati wis jijik itu lho nggih. Enten sing diulati terus. Nah, yang zaman cilik niku teng kali niku malah diplayoni nggih. Jadi mangplung lah diplayoni, iwake wis mangan rung gitu. Ya. Yeah. Kemudian fa'ilam yusibaha wabilun, jika tidak mengenai hujan yang lebat, hujan yang gerimis pun itu juga sudah cukup bisa menumbuhkan tanaman itu, menumbuhkan buah-buahannya. Nah ini bahwa ini menunjukkan bahwa orang yang bersedekah karena Allah itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Lah keberuntungannya itu modelnya bagaimana, itu terserah kepada Allah Ta'ala yang mengganjar. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu dengan apa yang kalian lakukan itu maha melihat. Bukan hanya dilihat saja, tapi Allah itu maha membalasnya. Ini ya. Dan pelajaran yang dapat diambil. Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, dan kita di dalam beramal ini, ketika kita amal secara ikhlas, ini bisa kita gunakan sebagai wasilah untuk kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Wasilah itu artinya perantara. Dulu ada dalam kisah Bani Israel, 3 orang yang mengadakan perjalanan, akhirnya dia kemalaman, kemudian dia bermalam di sebuah gua, gitu ya. Bermalam di sebuah gua, kemudian ada batu sing gelinding dari gunung, akhirnya menutupi pintu gua tersebut. Mereka tidak bisa keluar 3 orang ini. Maka singkat cerita mereka berdoa dengan amalannya masing-masing. Nah di sini kemudian ulama menunjukkan atau memberikan kepada kita bahwa dengan amalan kita secara ikhlas ini bisa kita gunakan untuk kita ini mengharap pertolongan dari Allah Ta'ala ini. Misalnya kita punya masalah besar, Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya itu pernah melakukan amalan ini. Dan ketika amalan saya lakukan, saya tidak berharap kecuali keridhaan dari Engkau, ya Allah. Maka apabila Engkau itu Engkau terima, apabila amal itu Engkau terima, maka mudahkanlah dalam urusan saya ini. Nah, ini diperbolehkan ya. Jadi artinya berwasilah dengan amal soleh kita. Ya, itu ya diantara caranya. Ya Allah, saya kok didik anak kok wangel banget, ya Allah. Maka saya punya amalan ini, maka dengan amalan ini jika Engkau terima, ya Allah, maka mudahkanlah saya untuk bisa mendidik anak saya. Nah, itu bisa. Ya Allah, kalau ngandani bojo niku wangel ora mekakat. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan karena amal kita itu diperbolehkan. Ya. Kedua, monggo Pak Nur. Ya, orang yang tidak beriman bisa jadi dia juga berinfak, tapi bukan di jalan Allah. Biasanya ada niatan-niatan keduniawian. Kepengen ganti pilih tadi, kepengen biar dikatakan wong lomo, orang dermawan, dan sebagainya. Nah, ini ya, tapi untuk kita, hendaknya kita itu berharap pahala dari Allah semata. Ketiga, ya, terus orang duit pun kita itu kalau bisa berinfak. Lah infaknya dengan apa? Nanti ada hadis begini, bersodakohlah kalian. Terus ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau kami nggak punya uang untuk sodakoh, ya Allah, maka Nabi menyarankan bekerjalah kamu dan sebagian dari hasil bekerjamu yang kamu dapatkan maka gunakanlah untuk sodakoh. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak mampu bekerja? Maka Nabi menyarankan bersedekahlah kamu dengan kamu itu ngajak kebaikan kepada orang lain. Itu juga sudah sedekah. Jadi ngajak-ajak ngelakoni apik itu juga sudah sedekah. Kemudian kalau untuk ngajak enggak bisa, ya Allah, bagaimana kami bisa bersedekah? Maka Nabi menjawab, ketika kamu menahan untuk berbuat buruk, itu kamu juga sudah sedekah. Jadi menahan diri untuk menjalani perkara yang tidak baik, itu juga sudah sedekah. Jadi artinya kita, bagaimanapun kondisi kita bisa berbuat baik. Ya, ini tidak harus dengan benda. Dalam hadis yang lain, Rasul itu dalam tanda petik diprotes oleh orang-orang miskin. Ya Rasulullah, ini kami berpuasa, saudara kami yang kaya juga berpuasa. Kami sholat, saudara kami yang kaya juga sholat. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Lah ini gimana? Apakah kami nanti akan ketinggalan masuk dalam surga? Maka Nabi memberikan saran, kalau kamu ba'da sholat, maka sebutlah atau tasbihlah 33 kali. Bacalah Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu juga sudah sodakoh bagimu. Nah, kemudian orang kaya ngerti, kok melarat-melarat bersholat umak-umi ini ngopo ini? Jadi kok bibirnya digerak-gerakkan apa ini? Oh, dapat kabar, oh dia zikir, dia ajarin Nabi. Dia melu-melu, ting wong sugih. Ah, ting wong melarat protes lagi. Wah, ini kok do melu-melu ya Rasulullah. Nah, Nabi sambil tersenyum. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira, besok kamu masuk surga lebih dulu daripada mereka. Karena hisabmu lebih sedikit. Kan kamu mung duwe tok jimbiji to, kayak bahasa kita gitu nggih. Katok siji klambi siji ya wis hitungane kayak kuwi nggih. Nen kamu punya motor 100, ya, punya Fritz, punya R3 lah itu nanti hisabnya dewa banget itu. Nomor berapa? 4. Setiap yang dilakukan dan dibelanjakan orang yang beriman itu dicatat dan dibalas dengan dilandasi dengan keikhlasan tadi. Mboten ning dicatet tok ning dibalas. Terakhir, ya, jadi hendaknya selalu berusaha berinfak menurut kemampuan dalam keadaan apapun. Jadi yang pas duit akeh, nggih infake nggih akeh, dicicit ra iso infak ya dengan infak yang lain. Kullu ma'rufin shadaqah. Tiap perbuatan yang ma'ruf itu bagian dari shadaqah, ya. Kita nyingkirkan apa? Tegesan, nopo, bungkus es teh di jalan, itu sedekah. Ada ranting, sing mangklung ning dalan, mangklung itu menghalangi jalan, ya. Dan itu kita ambil, kita singkirkan, itu sedekah. Bahkan ada hadis, bapak-bapak dan ibu sekalian, Rasul pernah melihat, di surga itu orang yang bergelayutan di sebuah pohon, gitu ya. Gandulan nenggen pohon. Nah, siapa itu ya Rasulullah? Itu orang yang menyingkirkan ranting pohon yang menghalangi di jalan. Jadi ada ranting pohon di jalan, kita singkirkan, maka itu nanti bisa menjadi asbab Allah masukkan kita di dalam surga. Nah ini ya. Maka mari, golek surga itu banyak caranya. Ya, ini. Ya, saya kira ini aja yang bisa kita lihat. Ini iklannya agak banget ini, jadi malah enggak konsentrasi. Ya, kita akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Perbedaan infak dan sedekah. Kalau infak ini biasanya konotasinya ke harta benda ya. Kalau sedekah itu tidak harus berbentuk harta benda. Senyum karo tonggo itu sedekah. Jadi tabas suka sedekuka. Senyummu adalah sedekahmu. Ya, jadi kalau infak itu konotasinya ke harta. Dan nanti ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib contohnya zakat. Kemudian nafkah suami kepada istri dan anak itu infak yang wajib. Kalau sedekah itu berbentuk lebih umum. Bisa dengan harta, bisa dengan yang lain. Oke, saya kira cukup. Alhamdulillah.